Intabihu, ikhlaskan niat ya ahli sunnah. Ikhlaskan niat. Kalau kita ikhlas dalam kita beramal dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat ini, enggak akan berpengaruh yang seperti itu kepada keistiqomahan kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah, di dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Jangan dakwah dan sunnah itu menjadi tumbal kepentingan pribadi kita. Jangan. Jangan sunnah dan tauhid, ibadah dan persaudaraan itu menjadi tumbal ambisi kita, hasad kita, sombong kita. Tumbalnya apa? Majlis ilmu. Tumbalnya apa? Persaudaraan. Jangan. Barakallahu li wa lakum. Rugi antum. Rugi.